بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: علامة الفعل، تندى فعل. قال المصنف رحمه الله: والفعل يعرف بقاد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. dan fi'il diketahui dengan qad, wasin, wasaufa dan ta'u ta'nis sakinah. Nanti akan diperjelas. Asyarhu ba'da an dzakara al-musannifu 'alamati al-ismi. Penjelasan setelah penulis menyebutkan tentang tanda-tanda isim. Syara'a fi dzikri 'alamati al-fi'l. Beliau menjelaskan tentang menyebutkan tentang tanda-tanda fi'il. Pada kata arba'a alamatin, disebutkanlah di sini empat tanda. Idza wajadta wahidatan minha, jika kamu mendapati salah satu darinya dari empat tanda itu, fi kalimatin, pada satu kalimat, aw ra'aita annaha taqbaluha, atau kamu melihatnya bahasanya dia menerimanya, arafta annaha fi'lun, maka ketahuilah bahwasanya dia adalah fi'il. Wahia qad, qad wahia harfun min ma'aniha at-tahqiq. Qad dia adalah huruf yang termasuk dari makna-maknanya adalah tahqiq. Tadkhulu 'alal madi, dia masuk pada fi'il madi, nahwu qawlihi ta'ala, contohnya perkataan Allah ta'ala qad sami'a Allah, ya qad sami'a Allah, sungguh telah Allah mendengar, sungguh Allah telah mendengar, sungguh Allah telah mendengar. Wa 'alal mudari'i nahwu qawlihi, dan masuk pula pada mudari' nahwu qawlihi qad ya'lamu Allah, sungguh sungguh Allah telah mengetahui. Jadi kebanyakannya kalau qad bimana tahqiq itu masuk pada fi'il madi. Adapun fi'il mudari' ini sedikit. Kapan dia akan dimanakan qad? Kalau dia masuk pada nama-nama Allah, lahul jalal, seperti ini. Qad ya'lamullah, jangan diartikan terkadang ya. Tapi diartikan sungguh Allah telah mengetahui, karena Allah sudah mengetahui. Sudah mengetahui oleh Allah Subhanahu wa taala yang dia adalah al-alim, sebagaimana dia telah tetapkan pada dirinya. Al-alim huwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala al-alim. Maka kalau kita menemukan di dalam ayat atau di dalam hadis yang qad masuk pada fi'il mudhari' yang fa'ilnya adalah lafzul jalalah, maka kita artikan dia ada tahqiq. Seperti ini, qad ya'lamu Allah, sungguh Allah telah mengetahui. Ya. Jangan diartikan akan atau kebanyakan, tapi diartikan sungguh. Ini telah Allah mengetahui. Paham nih? Kemudian yang berikutnya wasin wa saufa, sin dan saufa, wa huma harfa istiqbalin yakhtassani bil fi'l al mudari'i, dan keduanya sin dan saufa adalah dua huruf. Apa i'rabnya harfa di sini? Wa huma harfa khabar dari ya huma. Kenapa tanda rafa'nya dengan apa? Karena khabar itu raf marfu'. Tanda rafa'nya dengan apa? Ya, dengan alif. Dia i'rabnya apa di sini? Apakah ada huruf yang dihapus? Iya, kenapa dihapus? Hah? Karena mudhaf. Jadi mudhaf, yang namanya mudhaf tidak ditanwin. Kemudian kalau dia musanna, maka dihapus nunnya. Kalau dia jamak, dihapus juga nunnya. Jadi seperti ini, wahuma harfa harfa istiqbali, asalnya harfani, wahuma harfani, akan tetapi diidhafahkan kepada istiqbal, maka dihapuslah nunnya. Seperti muslimuna al-Quraish, kalau di muslimun diidhafahkan kepada Quraish, gimana jadinya? Muslimul Quraish. Ya, paham ini? Wahuma harfa, keduanya dua huruf istiqbalin, huruf istiqbal. Yakhtassani bil fi'l al mudhari', ini dikhususkan pada fi'il mudhari', tidak masuk pada fi'il madi, juga tidak fi'il amr, tapi khusus pada fi'il mudhari'. Nahu qawlihi ta'ala, contohnya berkata Allah ta'ala sa'astaghfiru, sa'astaghfiru, sa'inya mana sin. Jadi untuk kita mengetahui fi'il mudhari' itu, kita mengetahui fi'il itu sebagai fi'il mudhari', di antaranya kita masukkan dia sin, huruf sin atau saufa. Kalau sudah masuk sin dan saufa, kita yakin bahwa dia adalah fi'il mudhari'. Wa qawlihi sawfa astaghfiru. Ya, sawfa astaghfiru. Kita ketahui astaghfiru fi'il mudhari' dari mana? Maksudnya sawfa. Ya. Maksudnya sawfa. Kalau hanya alifnya atau kita hanya menyebutkan huruf mudhari' tidak cukup karena ada isim yang berbentuk seperti fi'il mudhari'. Ta'rifu. Apa dia? Sebagian orang menganggap fi'il mudhari'. Ditanya kenapa? Karena ada ta awalnya. Tidak. Akan tetapi dia adalah isim. Paham? Isim. Jadi untuk membedakan antara sebagian isim dengan fi'il mudhari', maka dimasukkan dengan huruf sin dan saufa. Paham ini? Lanjut. Wa ta'u ta'nisi sakinatu dan ta'u ta'nisi sakinah. Wahia harfun yadullu ala annama usnida ilaihi alfi'lu mu'annatun. Ta'u ta'nisi sakinah, dia adalah huruf yang menunjukkan atas bahwasannya apa yang disandarkan kepadanya itu adalah fi'il. Apa yang disandarkan kepadanya alfi'lu mu'annasun adalah mu'annas. Ya. Apa yang disandarkan kepadanya suatu fi'il itu adalah mu'annas. Apa i'rab al-fi'lu di sini? Nah, kok mubtada? Gimana mubtada? Al-fi'lu fa'il. Fa'il atau na'ibul fa'il? Na'ibul fa'il. Wahia harfun, dia adalah huruf yang menunjukkan atas bahwasannya apa yang disandarkan. Disandarkan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' atau fi'il fi'il apa? Fi'il madi. Fi'il mudhari. Usnida. Jadi dia mughayyir sighah. Mughayyir sighah. Kemudian naibul fa'ilnya mana? Al-fi'lu. Dia adalah huruf yang menunjukkan atas bahwasanya yang disandarkan kepadanya fi'il kepadanya adalah mu'annatun. Jadi usnida mughayyir sighah, kemudian al-fi'lu, dia naibul fa'il. Mu'annatun apa? Khabar. Khabar apa dia? Khabar apa mu'annatun? Mu'annatun. I'rabnya apa? Khabar apa? Khabar dari anna. Iya. Di anna sudah disebutkan ala anna ma usnida ilaihi al-fi'lu mu'annatun. Mu'annatun khabar dari anna. Wahia mukhtasatun. Wahua mukhtasatun bil fi'il al-madi. Yang dia apa? Dihususkan dengan fi'il madi. Watattasilu bi akhirihi, dan dia bersambung pada akhirnya. Pada akhir hurufnya. Nahwu qawli ta'ala. Qalat namlatun. Jadi dari penjelasan ini, penjelasan yang telah lewat, kita bisa simpulkan bahwasanya tanda-tanda fi'il itu ada dua bentuk. Yang pertama, dia masuk pada awal fi'il. Kemudian yang kedua, masuk pada akhir fi'il. Ya. Kalau yang masuk pada awal fi'il, dia adalah qad, ya, sin dan saufa. Adapun yang pada akhir fi'il, apa dia? Ta'u ta'nis. Dan ta'u ta'nis ini hanya pada fi'il, fi'il mudhari'. Wa hasilu ma dhakarahu min alamatil fi'li arba'u. Ya. Dan kesimpulan dari apa yang telah disebutkannya dari tanda-tanda fi'il itu ada empat. Ada empat. Wahidatun mustarikatun bainal madi wal mudhari'. Satu, dia berserikat antara fi'il madi dan fi'il mudhari'. Wahia qad. Jadi qad bisa masuk pada fi'il madi sebagaimana telah lewat contohnya, dan bisa masuk pula pada fi'il mudhari'. Wa tsnatani takhtassani bil mudhari'. Jadi dua, dia khusus pada fi'il mudhari'. Wahuma as-sinu wa sawfa. Ini pada fi'il mudhari', tidak pada fi'il madi. Wahidatun mukhtasatun. Wahidatun mukhtasatun bil madi, dan satu lagi khusus pada fi'il madi. Wahia ta'u ta'nis sakinati, yang dia adalah ta'u ta'nis sakinah. Afum? Paham ini ya? Mana yang perlu ditanyakan yang belum difahami? Hiya mukhtasatun mubtada khabar apa ya? Iya, hiya mubtada mukhtasatun khabarnya. Kalau bil fi'il al-madi, bil fi'il jar wa majrur. Ya, al-madi mengikut sebelumnya, na'at kepada fi'il. Bil fi'il jar majrur, wa jadi mudah ya. Paham ini sudah. Nanti untuk mengetahui i'rabnya, bagaimana cara meng-i'rab, antum nanti lihat contoh-contoh yang disebutkan oleh musannif, baik di catatan kaki atau nanti pada akhir-akhir pembahasan biasa disebutkan cara-cara meng-i'rab. Akhir kitab juga meng-i'rab beberapa surat disebutkan di situ. Meng-i'rab beberapa surat dari Al-Qur'an di-i'rab oleh mu'alif hafizahullah taala. Jadi antum bisa ngambil faedah dari situ ya. Atau nanti antum lihat di dalam kitab yang lain yang memiliki catatan kaki seperti kitab apa? Tuhfah Wasabiyah atau Hulal Zahabiyah, di situ ada tata cara meng-i'rab. Ya, subhanakallah.